Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istaba'a huda wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita masuk ke pasal berikutnya. Pasal yang membahas tentang al-i'lal bin naql, i'lal dengan pemindahan harokat. Iya. Dan al-i'lal ada tiga macam, ada al-i'lal bil qalbi, ada al-i'lal bin naql, ada al-i'lal bil hadaf, pembuangan. Ini kita baca bait yang ke-976. Qala an-nazim rahimahullah li sakinin sahhan qul at-tahrika min dilinin atin 'ina fi'lin kabin. Ya. Pindahkanlah harokat ya dari huruf lin yang datang sebagai ain fi'il kepada ya huruf yang sukun yang sahih. Ya. Atau boleh juga diterjemahkan lisakinin soha dulu ya kepada huruf yang sukun yang sahih, pindahkanlah harokat yang ada pada huruf lin yang datang sebagai ain fi'il seperti abin. Paham maknanya? Jadi kalau ada huruf lin, atau sebelum itu kita jelaskan dulu makna atau maksud dari huruf lin. Dijelaskan oleh Al-Khubari makna dari dhilin atau huruf lin. Jara ala qawli man yutliqul lina ala al-mutaharrikati min hurufil illah, berlangsung pada ucapan mereka yang memutlakkan penggunaan al-lin kepada makna hurufil illah, kepada al-mutaharrikah min hurufil illah, kepada huruf-huruf illah yang berharokat. Sehingga ini dimaukan dengan dhilin adalah huruf-huruf illah yang berharokat. Apa yang berharokat? Hanya dua ya, yang menerima harokat, wau dan ya. Adapun alif tidak bisa menerima harokat. Sehingga dilinin maksudnya apa? Wau dan ya yang berharokat. Kemudian kata Al-Khubari wal masyhur ikhtisasu bisakin minha mutlaqa. Adapun yang lebih masyhur, yang dikenal, bahwasanya lin ini adalah istilah yang dikhususkan untuk huruf illah yang sukun secara mutlak. Adapun mad maka ia adalah huruf illah yang sukun yang datang setelah harokat yang sejenis. Alif datang setelah fathah, wawu datang. Alif sukun datang setelah fathah, wawu sukun datang setelah dhamma, ya sukun datang setelah kasrah. Wa amal illah fa'amatun. Adapun illah, kata Al-Khubari, maka ia mencakup umum, mencakup lin dan juga mencakup apa? Madnya. Wa mitlul lin fima dzukir al-hamzah, dan semisal dengan lin dalam hukum yang telah disebutkan adalah hamzah juga masuk di dalam hamzah. Baik, kita baca saja penjelasannya, syarahnya, insyaallah akan menjadi jelas. Idza kanat 'ainul fi'li ya'an aw wawan mutaharrikatan wa kana ma qablaha sakinan sahihan wajaba naqlu harakatil 'aini ila as-sakin qablaha nahwu yabinu wa yaqumu. Apabila ainul fi'ilnya adalah huruf ya atau huruf wawu yang berharokat, sedangkan huruf sebelumnya adalah huruf yang sukun dan sahih, tergambar ini ya, ainul fi'ilnya adalah ya ataupun wawu yang berharokat, sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun, maka wajib memindahkan, wajib naqlu harakatil aini ila sakin qabla, wajib memindahkan harokat ain kepada sukun atau kepada huruf yang sukun sebelumnya. Alasannya karena dianggap berat ya harokat itu pada huruf illah. Lebih mudah, lebih ringan huruf illah itu dengan sukun. Contoh yabinu yaqumu. Yabinu yaqumu itu telah mengalami i'lal bin naql, telah mengalami an-naql, pemindahan harokat. Aslinya adalah yabyinu, dari bana itu. Yabyinu aslinya yabyinu. Yaqumu aslinya yaqwumu. Qama yaqumu aslinya yaqumu yaqwumu. Ya. Bikasril ya'i wa dhammil wawi, dengan kasrah ya dan dhamma wawu. Fanuqilat harakatuhuma ila sakinin qablahuma. Kemudian dipindahkan harokat keduanya, harokat ya dan wawu, kepada huruf yang sukun sebelumnya, yaitu ba dan qaf. Wa kadzalika fi abin, demikian pula pada abin. Aslinya adalah abyin, dari abana. Ya. Yubinu. Yubyinu kan abyin. abyin. Di situ harokat pada ya, dan ya adalah huruf lin ataupun huruf illah yang berharokat. Dipindahkan harokatnya kepada ba, sehingga jadilah abyin. Terjadi di situ pertemuan dua sukun, sukun pada ya yang dipindahkan harokatnya ke ba, dan sukun pada nun karena sebab fil amr, bentukan fil amr. Maka dibuanglah ya-nya karena huruf illah, ya pertemuan dua sukun menuntut dibuangnya ya huruf illah, sehingga jadilah abin. Jadilah abin. Di situ ada catatan kaki, tinggal antum baca. Fa in kana asakinu ghaira sahihin lam tunqal al harakah. Adapun kalau ya huruf yang sukun sebelumnya adalah bukan huruf yang sahih tapi huruf illah, maka lam tunqal al harakah. Harokatnya wawu ataupun ya tidak dipindahkan kepadanya. Contoh baya'a. Baya'a. Mana ainul fi'ilnya? Ya. Berharokat. Ya. Ya. Dan ditetapkan harokatnya. Kenapa? Karena sebelumnya adalah huruf illah. Alif. Meskipun ia disukun. Baya'a. Ya. Tidak boleh dipindahkan di situ harokatnya ke huruf yang sebelumnya. Apalagi alif tidak bisa menerima apa? Harokat. Wabayyana. Bayyana adalah ungkapan ya yang bertasydid, adalah ungkapan dari dua ya, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Bayyana artinya. Nah, harokat pada ya yang kedua tidak dipindahkan kepada ya sukun yang pertama. Demikian pula awwaqa, aslinya awwaqa. Tidak ada di situ an-naql. Ya, kenapa? Karena sebelum wawunya adalah huruf illah, wawu. Awwaqa. Ya. Kemudian ditambahkan di situ contoh-contohnya tuh di dalam catatan kaki. Ya. Kemudian bait selanjutnya. Ma lam yakun fi'la ta'ajjubin wala kabyadda aw ahwa bilamin 'ullila. Masih kelanjutan dari bait di atas. Ya, terjadinya nakal ini ada kuyudnya. Ma lam yakun fi'la ta'ajjubin wala, selama ia bentuknya bukan fil ta'ajjub, selama bentuknya bukan fil ta'ajjub. Wala ka biyadda, dan juga selama ia bentuknya tidak seperti ibyadda ataupun seperti ahwa bila min ullila, yang mana ya, dijadikan illahnya pada lam ahwa. Ya, huruf illahnya pada lam. Baik, kita baca penjelasannya. Ai innama tunqalu harakatul 'aini ila sakinis sahihi qablaha idza lam yakun al-fi'lu lit-ta'ajjubi aw mudha'afan aw mu'talla al-lami. Yani hanyalah harokat ain dipindahkan kepada huruf yang sukun dan sahih sebelumnya apabila, nah, ini apabila. Idza lam yakun al-fi'lu lita'ajub, apabila fi'ilnya bukan untuk ta'ajub. Ya. Apabila fi'ilnya bukan untuk ta'ajub. Karena kalau terjadi an-naql pada fi'il ta'ajub, maka sighahnya akan berubah. Ya. Sehingga tidak diketahui apa ada ta'ajub atau tidak. Sighahnya akan mengalami perubahan. Ya. Yang sejenisnya juga afal tafdhil. Ya. Saya ulangi, idza lam yakun al-fi'lu li ta'ajub, apabila fi'ilnya bukan untuk ta'ajub. Karena tadi kalau terjadi an-naql maka berubah bentuk ta'ajubnya. Selain ta'ajub sudah masyhur kan bentuknya ma'af'ala atau af'il bi. Kalau ada an-naql maka berubah. Yang sejenis ta'ajub adalah apalagi tafdhil. Au mudha'afan au mu'talla lam. Ya. Atau mudha'af. Ya. Karena sebab ditaf'if. Au mu'talla lam atau lamnya mu'tal. Nah itu qayudnya. Selama fi'ilnya bukan untuk ta'ajub. Ya. Atau mudha'af atau mu'tallamnya. Fa in kana kadzalik fala naqla. Kalau keadaan fi'ilnya seperti itu, alias untuk ta'ajub atau mudha'af atau mu'tallamnya, maka tidak ada pemindahan harokat. Contoh, ma abiyana asyia. Alangkah jelasnya sesuatu itu. Bagaimana kira-kira kalau terjadi penukilan? Jadinya ma abana. Bukan untuk ta'ajub akhirnya kan? Ma abana. Ya, harokat ya'nya dipindahin ke ba. Kemudian ya'nya karena sebelumnya fathah diganti alif abana. Rusak jadinya. Iya. Ma abiyana asyai'a wa abyin bi. Wa abyin bi. Wa ma aqwamahu wa aqwim bi. Ya. Kemudian wa nahu dan contoh ibyadda. Ya. Waswadda. Ini bagaimana kalau terjadi penukilan? Ya. Kalau terjadi pemindahan harokat, maka akan niscaya akan hilang hamzah wasolnya. Sehingga jadilah babo. Ibyadda seandainya dinukil harokatnya pada ba, berarti banyak kan berharokat sehingga tidak butuh lagi pada hamzah wasol. Ini jadilah babo seperti fa'ala wazannya. Ya. Kemudian juga iswada demikian pula. Kemudian juga contoh ahwa. Ya, ahwa. Di situ tidak ada pemindahan harokat. Ya. Seandainya terjadi nakal, harokat taunya dipindahkan ke ha, maka di situ ada dua kali i'lal ya. Aha, di situ ada waw dan ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, yang berikutnya 978. Ya, semoga bisa dipahami makna baik tadi ya. Malam yakun fi'la ta'ajubin wala kabyadda au ahwa bilamin ullila bilamin ullila. Ya, ada syaratnya yaitu agar fi'ilnya bukan untuk ta'ajub. Karena kalau untuk ta'ajub terjadi an-naql maka konsekuensinya apa? Rusak bentukan ta'ajubnya. Ya. Kemudian pada mudha'af seandainya seperti biyadda dan iswadda terjadi penukilan konsekuensinya tadi. Ya. Membuang apa? Hamzah wasolnya dan merubah ya wazan fi'ilnya. Kemudian seandainya terjadi pada semisal ahwa ya. Maka di situ akan terjadi pertemuan dua alif kan. Ahwa diganti harokat atau dipindahkan harokat taunya kepada ha sehingga ada dua alif di situ. Kemudian bait berikutnya wa mithlu fi'lin fi dzal i'lali ismu. Wa mithlu fi'lin fi dzal i'lal ismu. Dhaha mudhari'an wa fihi wasmu. Wa fihi wasmu. Dan yang semisal dengan fi'il dalam hal i'lal ini adalah isim. Jadi isim pun mengalami yang namanya i'lal dengan an-naql ini. Ya. Tapi ada syaratnya, dhaha mudhari'an wa fihi wasmun. Yang mana isim tersebut memiliki sisi kesamaan dengan fi'il mudhari'. Wa fihi wasmun, tapi pada isim tersebut ada ciri yang terbedakan dengannya dari apa? Dengan fi'il mudhari', dari fi'il mudhari'. Saya ulangi, semisal fi'il dalam hal i'lal ini adalah isim. Iya, yang mana isim tersebut memiliki sisi keserupaan dengan fi'il mudhari' dan pada isim tersebut memiliki wasm, yakni tanda yang terbedakan dengan fi'il mudhari'. Yani annahu yathbutu lil ismi alladhi yushbihu al-fi'la al-mudhari'a fi ziyadatihi faqat aw fi wazni faqat min al-i'lali bin naqli ma yathbutu lil fi'li. Yani maksudnya adalah yathbutu lil ismi, tetap pada isim, ditetapkan pada isim yang menyerupai fi'il mudhari' dalam hal penambahan saja atau dalam hal wazannya saja, tetap pada isim tersebut i'lal dengan naql sebagaimana yang tetap pada fi'il. Jadi kalau ada isim yang dia menyerupai fi'il mudhari' pada ziyadah saja, tambahan huruf saja atau pada wazannya saja, maka ia terkena i'lal sebagaimana itu terjadi pada fi'il. Haik falladhi ashbahal mudhari'a fi ziyadatihi faqad tibyi'un. ataupun yang menyerupai, ataupun isim yang menyerupai fil mudhari dalam hal penambahan huruf saja adalah tibi'un. Ditambahkan apa? Ya, ditambahkan ta'nya di situ. Seperti takhruju kan? Fil mudhari tambahan takhruju, tadhhabu. Pada tibi' ini isim. Ia mirip dengan fi'il dalam hal apa? Adanya tambahan ta' ini. Tibi'un. Tadi bai'. Wahuwa mithal dan ia sewaza dengan tihli. Ya, tihli. Syi'aru wajhil adim wa wasakhuhu wa sawaduhu. Tihli disebutkan rambut permukaan kulit atau kotorannya, kotoran yang ada permukaan kulit atau sawaduhu. Warna hitamnya. Minal bai', dari bai'. Al-asl, asli daripada tibi' sebelum terkenai an-naql adalah tibyi'un. Tibyi'un. Harokat ya-nya dipindahkan kepada ya. Sehingga jadilah tibi'un. Kenapa terkenai i'lal? Karena isim ini menyerupai fil mudhari dalam hal, dalam satu hal, yaitu ziyadah ta. Bikasri ta'i wa sukunil ba. Jadi tibi' itu adalah asal dari tibyi'. Tibi' adalah asal dari tibi' dengan kasrah ta dan sukun pada ba'nya. Fanuqilat harakatul ya, kemudian dipindahkanlah harakat ya kepada ba, maka jadilah tibi'. Nah, ini i'lal. Tibi' sudah terjadi i'lal. Ya, kemudian walladhi ashbahal mudhari'a fi waznihi faqat, adapun contoh dari isim yang menyerupai fil mudhari' dalam wazannya saja adalah maqam. Ya, maqam aslinya adalah maqwam, dan maqwam suwazan dengan fil mudhari' tashrabu. Maqwam tashrab. Fanuqilat harakatul wawi ila alqaf, maka dipindahkanlah harakat wawu kepada qaf. Ya, thumma qulibatil wawu alifa, kemudian setelah itu wawunya diganti menjadi alif, limujanasati al-fathah, untuk menyesuaikan ya dengan fathah, sehingga inilah maqam. Fa in ashbahahu fi ziyadati wazinah, adapun kalau isi menyerupai fi'il dalam ziyadah penambahan huruf sekaligus dalam hal wazannya juga, maka ini dirinci. Fa imma an yakuna manqulan min fi'lin, adakalanya fi'il tersebut yang sewazan dengan fi'il dalam hal ziyadah dan zinahnya, adakalanya ia isim tersebut memang diambil dari fi'il. Yang kedua, tidak diambil dari fi'il. Fa in kana manqulan minhu u'illa, adapun kalau isimnya yang sewazan ya yang sama dengan apa, dengan fi'il mudhari dalam hal ziyadah dan zinah itu manqulan minhu, dipindahkan dari fi'il, maka u'illa ti'lal. Contoh Yazid, diambil dari kata zada yazidu, dijadikan nama Yazid, maka ya ti'lal. Zada yazidu fa'ala yaf'ilu. Zada yazidu aslinya. Kemudian yazidu harokat ianya dipindahkan kepada za, sehingga jadilah yazidu. Wa illa suha, adapun kalau isim yang mirip ya dengan fi'il dalam hal penambahan zinahnya ini tidak diambil dari apa? Dari fi'il, maka suha ditashih, tidak di'ilal ya ataupun wawunya. Ya, contoh abiyadah. Abiyadha aswada, di situ ya-nya berharokat. Aswada wawunya berharokat dan tidak dipindahkan kepada sukun sebelumnya. Ya, alasannya apa? Tadi karena ia menyerupai apa? Menyerupai fi'il dalam hal ziyadah dan zinah. Tambahan alif di situ. Ya. Dan juga wazannya abiyadh af'alu. Ya. Tapi dia bukan dinukil dari apa? Dari fi'il. Ya. Seandainya di'ilal, seandainya abyadha dan aswad di'ilal, maka ini akan terancukan dengan fi'il. Iya. Terancukan dengan fi'il dalam keadaan tidak ada pembeda yang membedakan mana isim. Apa jadinya abyadha kalau di'ilal? Abadha. Aswada afada. Iya. Kemudian bait berikutnya, wa mif'alun sahiha kal mif'ali wa alif al if'ali wastif'ali azil lid al i'lali wat talzam 'iwad wa hazfuha bin naqli rubbama 'arad. Dan mif'al tashih lah, jangan diilal. Sebagaimana mif'al tidak ditashih. Ya. Wa alif al-if'ali wastif'ali azil, dan alif pada if'al dan istif'al buanglah. Lidal i'lal, untuk atau karena i'lal ini, karena sebab i'lal ini. Wa tazam'i wa dan ta tetapilah sebagai ganti dari alif yang dibuang. Wa hadzuha bin naqli rubama arab. Rubama arab, dan membuang ta karena sebab naql ini kadang muncul. Ayo kita baca penjelasannya. Lamma kana mif'alun ghayra mushbihin lil fi'li istahaqqa tashih, dikarenakan mif'al tidak mirip dengan fi'il, tidak pada penambahan huruf, tidak pula pada wazannya, maka istahaqqa tashih, ia berhak untuk ditashih, seperti miswak. Miswak ditashih. Iya. Yang seperti itu juga mikyal. Wa humil aydan mif'alun alaih, dan mif'al dibawa kepada mif'al. Artinya tidak di i'lal ditashih. Limusyabahatihi lahu fil ma'na, karena mif'al dari sisi makna ya mirip dengan mif'al. Bahkan sebagian menyebutkan bahwasanya mif'al itu adalah aslinya mif'al, cuma di qasr. Ya. Limusyabati lahu fil ma'na, karena mif'al dari sisi makna serupa dengan mif'al. Fasuhiha kama suhiha mif'al, maka ditashih sebagaimana ditashih mif'al. Sebagai miqwal. Ya, dan miqwal. Di situ ada tambahan penjelasan. I'lam awalan anna waznal mif'al aslun fi tashihi ma'ainuhu wawun aw ya'un maftuhani wa qablahuma sakinun sahih. Ketahuilah bahwasanya wazan mif'al adalah asal pada tashih huruf yang ainnya wawu dan ya, huruf yang ainnya wawu dan ya, yang keduanya di fathah. Wa qablahuma sakinun sahih, dan sebelumnya adalah sukun sahih. Li'annahu lam yushbihul fi'la la fi ziyadati wa la fi zina, karena ia mif'al tidak mirip dengan fi'il, tidak pada penambahan, tidak pula pada wazannya. Wa li'annahu law nuqilat harakatil harf al-mu'tal fihi ila sakinis sahih qabla, dan juga dikarenakan seandainya dipindahkan harokat huruf yang mu'tal padanya kepada yang sukunnya sahih sebelumnya, maka lam yajuz qalbul wawi wal ya alifan fi, tidak boleh membalik wawu dan ya menjadi alif padanya. Diwujudi alifin ba'daha, karena ada alif setelahnya. Lihat. Miswak. Miswak. Seandainya di i'lal jadi apa itu? Ya, wawunya fathah. Fathahnya dipindahkan kepada sin. Jadi misak. Ada alif setelahnya. Tidak bisa. Terhalang oleh alif. Thumma alam anna al-ulama'a yakhtalifuna fi mif'al bighairi alif. Kemudian ketahuilah bahwasanya para ulama ahli nahu berselisih pada mif'al tanpa alif. Faminhum man yaqulu humila ala mif'al, sebagian mengatakan mif'al dibawa kepada mif'al. Li'annahu ashbahahu fil lafzi wal ma'na, karena mif'al dari sisi makna mirip dengan mif'al. Dari sisi lafaz dan makna mirip dengan mif'al. Fa inna kulla wahidin minhuma ya'ti ismu alah. Ya. Karena masing-masing dari keduanya ya'ti datang isma'alah, sebagai isma'alah. Ya'ti isma'alah, karena masing-masing dari mif'al dan mif'al datang sebagai isma'alah. Kamikhyab, mikhyab. Wa ya'ti sighata mubalaghah, dan datang sebagai isim mubalaghah juga. Sebagai miqwal, miqwal. Ya, mifdal. Ya, mifdal. Wa hadha huwa alladhi dhakarahu syarih, dan inilah yang disebutkan oleh syarih. Wa minal ulama man yaqul, sebagian lagi mengatakan bahwasanya mif'al huwa nafsu mif'al, adalah sama dengan mif'al. Hakikatnya adalah mif'al. Ghayatu ma fil babi anna al-alifa hudzifat min. Ya, paling tidaknya pada bab ini mif'al adalah mif'al yang dibuang darinya alif gitu. Baik, kita kembali ke syarah. Wa syara bi qawlihi wa alif al-if'ali wasif'ali azil ila akhirih. Beliau mengisyaratkan dengan bait ini alif if'al dan istif'al buanglah hingga akhir bait. Ila anna al-masdara idza kana ala wazni if'al aw istif'al wa kana mu'talla al-'ain fa inna alifahu tuhdhaf. Kepada bahwasanya masdar apabila ia masdar tersebut di atas wazan if'al atau di atas wazan istif'al, sedangkan ainnya adalah mu'tal, ya, fa inna alifahu tuhdzaf, maka alifnya dibuang. Kenapa? Liltiqaiha sakinatan ma'al alifi al-mubdalati min ghairi al-masdar. Ya. Karena pertemuan alif tersebut dalam keadaan sukun, ya, ma'al alif al-mubdalah min 'ainil masdar, bersama alif yang digantikan dari 'ainil masdar, ya, ataupun bersama alif yang dijadikan pengganti dari 'ain al-masdar. Wa dzalika nahwu, contohnya adalah iqamatun, istiqamatun, aslinya adalah iqwamun, ya, iqwamun, istiqwamun. Kemudian terjadi naql, fanuqilat harakatul ain ilal fa, dipindahkan harokat ainnya kepada fa, ya, kepada fa. Waqulibatil waw alifan, kemudian alifnya diganti, waqulibatil waw alifan. Kemudian setelah itu, setelah harokat pada iqwam, ya, harokat wawunya fathah dipindahkan kepada qaf jadi iqa, maka wawunya menjadi alif, berubah waqulibatil waw alifan, wawunya berubah menjadi alif, limujanasati al-fathati qobla, untuk menyesuaikan dengan fathah sebelumnya. Maka faltaqo alifan, bertemulah dua alif. Ya, bertemulah dua alif. Fahudifat as-saniyatu minhuma, maka dibuanglah alif yang kedua. Thumma uwiba minha ta'u ta'nis, kemudian alif yang dibuang ini diganti menjadi ta' ta'nis. Fasara, maka jadilah iqamatan wastiqamatan. Ya, iqamatan dan istiqamatan. Jadi yang dibuang dari dua alif itu, alif yang mana? Alif if'al dan istif'al, bukan alif yang merupakan pengganti dari ain. Kemudian setelah dibuang alifnya diganti dengan ta, iqamatan istiqamatan. Waqad tuhdhafu hadhihi ta'u, kadang ta-nya dibuang, alifnya tidak diganti dengan ta. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, ajaba ijaban. Di antaranya juga ucapan Allah SWT, wa iqama shalah, wa iqama shalah. Dan juga ada yang keluar dari kaidah. Lihat catatan kaki nomor 2, waqad warada tashih if'al wasif'al wa furu'ihima fi alfaz. Dan kadang datang tashih pada if'al dan istif'al dan cabang-cabang keduanya pada lafaz. Di antara ucapan mereka a'wala i'walan, bukan i'alatan. Ya, disebutkan ghimat asama ighyaman wastahwada 'alaihim istihwadan wa ghilat almar'ah waladuha ighyalan. Wasughila sabiyu istighyalan waswada rajul iswadan idza wulida lahu asadatu aw isud wa dhalika kulluhu syadz, ini semua syadz anil qiyas, keluar dari qiyas inda an-nuhat menurut ahli nahwu. Ada aja setiap kaidah itu yang keluar dari kaidah, keluar dari qiyas yang syadz, dan itu dihafal. Kemudian وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول له أيضا قم نحو مبيع ومصون وندر تصحيح ذي الواو وفي ذي اليشتهر. Hukum yang diterapkan pada if'al dari al-hadzf, pembuangan huruf, wa min naqlin, dan pemindahan harakat, fa maf'ulun bihi aidan qamin, maka maf'ul bih, maka maf'ulun yani wazan maf'ul dengan hukum ini juga layak. Ya, ini pada maf'ul juga terjadi al-hadzaf dan an-naql. Nahu mabi'in wa masunin, contoh mabi'in dan masunin. Dan jarang tashihu dhil wawi, mentashih apa yang ainul kalimahnya wawu. Dan pada yang ainul kalimahnya ya, ini masyhur untuk ditashih ya-nya. Idza bunya maf'ulun min al-fi'l al-mu'tal lil-'ain bil-ya'i aw al-wawi wajaba fihi ma wajaba fi if'alin wa istif'alin min an-naql wal-hadzf. Apabila dibentuk wazan maf'ul dari fi'il yang mu'tal 'ainnya dengan ya ataupun wawu, maka wajib padanya menerapkan apa yang wajib diterapkan pada if'al dan istif'al dari pemindahan harakat dan pembuangan huruf. Fataqulu fi maf'ulin min ba'a, maka kamu katakan pada bentuk maf'ul dari ba'a dan qala mabi'un dan maqulun. Ini sudah terjadi yang namanya al-qalab wa an-naql. Apa? Al-hadzaf wa an-naql. Al-hadzaf wa an-naql. Wal asl, aslinya adalah mabi'un maqulun. Ya, mabi'un maqulun. Kan itu wazan maf'ul. Fanuqilat harakatul aini ila sakin qablah, kemudian dipindahkanlah harakat ainnya kepada sukun sebelumnya, sehingga ya-nya pada mabyu tidak berharakat. Kemudian wawu pada maqbul tidak berharakat, tidak berharakat. Faltaqa sakinani, maka bertemulah di situ dua sukun, sukun yang ada pada ain dan sukun yang ada pada wawu maf'ul. Maka fahudzifat wawu maf'ul, maka dibuanglah wawu maf'ul karena itu tambahan. Fasara mabi' wa maqul, maka jadilah mabi'un wa maqulun. Wa kana haqqu mabi' an yuqal fi mabyu' am mabu', dan seharusnya mabi' itu dikatakan padanya mabu'. Iya. Kenapa seharusnya dikatakan mabu'? Iya. Disebutkan di situ catatan kaki nomor 2, li'annahu ba'da an hudhifat wawul maf'uli saratil ba'u mabmumatan wa ba'daha ya'un sakinah. Iya. Karena Setelah dibuang wawu maf'ulnya, maka jadilah ba'nya di dhammah. Iya. Dan setelahnya ya sukun. Ya sukun. Wal aslu annahu idza waqa'atil ya'u sakinatu ba'da dhammah qulibat wawan in kana ma hiya fihi mufrada. Hukum asalnya apabila ya datang dalam keadaan sukun setelah dhammah, apabila ya sukun datang setelah dhammah qulibat wawa, maka ya-nya dibalik wawu. In kana ma hiya fihi mufrada, apabila apa yang ya ada padanya mufrad. Ya, hukum asalnya kalau ada ya sukun sebelumnya dhammah diganti ya-nya dengan wawu kalau terjadi itu pada mufrad. Kama hasala fi muqin wa musir, sebagaimana yang terjadi pada muqin dan musir yang sudah kita lewatkan. Asal keduanya adalah muqin, muisir. Fi'il keduanya ayqana, aysara. Lakinnahum lam yafalu dzalika huna, tapi mereka tidak memperbuatnya di sini. Pada mabi' tidak dikatakan mabu' tapi mabi'. Kenapa? Wa qallabu dhammatal ba. Saya ulangi, lakinnahum, tapi mereka tidak memperbuatnya di sini. Wa qallabu dhammatal ba, bahkan mereka membalik dhammah pada ba'nya menjadi kasrah. Kenapa? Lita selama liya, agar ya-nya selamat. Kalau seandainya di dhammah, ya-nya enggak selamat, harus diubah menjadi wawu kan? Ya. Liyadhharal farq bainal wawi wal ya'i, agar tampak kayak perbedaan antara yang aslinya wawu dan ya. Nah, itu alasannya. Kemudian lakin qallabu dhammata kasratan litashiha al-ya. Di sini juga disebutkan, tapi mereka membalik dhammahnya menjadi kasrah agar ya-nya selamat, agar diketahui bahwasanya aslinya adalah ya. Wa nadara tashihu fi ma 'ainuhu wawun, dan jarang pentashihan pada apa yang 'ainnya wawu. Jarang ditashih kalau 'ainnya wawu. Qalu, mereka berkata, saubun maswunun. Ini jarang ditasih wawunya, tidak dinakal dan hadas. Wal qiyas, adapun qiyas dikatakan masunun, dipindahkan harokat wawunya ke sad, kemudian wawu maf'ulnya dibuang. Walughatu tamim tashihu ma ainuhu ya, adapun lughahnya tamim adalah mentasih apa yang ainu ya, apa yang ain kalimahnya ya. Fayaqulun, mereka berkata mabiyu', ya mabiyu', kita sehiyahnya mabiyu' wa makhyut. Walihada qala al-musannif rahimahullah ta'ala, oleh karenanya musannif berkata rahimahullah ta'ala, wa nadara tashihu dhil wawi wa fi dhil ya ishtara, jarang pentashihan ya ainul fi'il yang wawu, dan ini pada ya masyhur, ya masyhur. Kemudian bait selanjutnya, wa sahihil maf'ula min nahwi ada wa a'lilin lam tataharral ajwada. Tashihlah maf'ul yang dibentuk dari semisal ada. Ya. Ainul kalimahnya ditashih. Wa a'lil, dan i'lallah in lam tajarradal ajwada, kalau kamu tidak mencari yang lebih bagus. Ya. Berarti yang lebih bagus tashih i'lal boleh, cuma nah itu kurang bagus. Boleh. Ya. Maknanya idza bunya, atau nilasannya idza bunya maf'ulun min fi'lin mu'talil lam, apabila dibentuk maf'ul dari fi'il yang mu'tal lamnya, sebagaimana disyaratkan pada ucapan an-nazim ada itu. Ini mengisyaratkan bahwasanya fi'ilnya mu'tal lamnya ada. Apabila dibentuk maful dari fil yang mu'tallamnya, fala yakhlu imma an yakuna mu'tallan bil ya'i aw bil wawi. Maka tidaklah lepas dari ada kalanya mu'talnya dengan ya atau dengan wawu. Ada kalanya dia mu'talnya dengan ya ataupun dengan wawu. Fa in kana mu'tallan bil ya, apabila mu'talnya dengan ya, wajib i'laluhu bi qalbi wawin, bi qalbi wawi maf'ulin ya'an wa idghamuha fi lamil kalimah nahwu marmi. Apabila ia mu'tal dari ya, maka wajib untuk mengi'lal dengan membalik wawu maf'ulnya menjadi ya, dengan mengganti wawu maf'ulnya dengan ya. Wa idghamuha fi lamil kalimah, kemudian dilebur ya tersebut kepada lam kalimah. Contoh marmiyun, marmiyun. Wal aslu, aslnya adalah marmuyun. Ya, marmuyun. Fajtama'atil wawu wal ya'u. Perkumpulan di situ wawu dan ya. Wa sabaqat ihdahuma bisukun. Dan salah satunya subiqat ihdahuma bisukun. Salah satunya didahului oleh sukun. Ya, ya didahului oleh sukun. Faqulibatil wawu, maka yang sukunnya ini yaitu wawu diganti menjadi ya. Wa udghimatil ya'u fil ya, kemudian dilebur ya pada ya. Sehingga jadilah apa? Marmiyun. Setelah itu dikasrah mimnya untuk menyesuaikan dengan ya. Wa inna ma lam yadhkuril musannifu rahimahullahu ta'ala hadha huna li'anna qad taqaddama dzikruh. Hanyalah musannif tidak menyebutkan yang seperti ini di sini karena itu sudah lewat penjelasannya, penyebutannya. Ya, sudah sering ini. Nah, itu kalau apa? Dibentuk maf'ul dari yang mu'tal lamnya dengan ya. Ya. Adapun yang dibahas dalam bait ini adalah yang mu'tal dengan wawu. Penjelasannya adalah wa in kana mu'talan bil wawi, adapun kalau dibentuk maf'ul dari fi'il yang mu'tal dengan wawu, fal ajwadu at-tashih, maka yang lebih bagus adalah di tashih sebagaimana yang disyaratkan dengan ucapan beliau, in lam tataharra al ajwada. Ya. Apabila mu'talnya dengan wawu, maka yang lebih bagus tashih in lam yakun al fi'lu ala fa'ila, selama fi'ilnya, fi'il madhinya tidak di atas wazan fa'ila. Contoh ma'duwin ada ya'du, ya. Fa'ala yaf'ulu. Jadi fa'ala. Ma'du min ada, dari ada. Walihada qala al-musannif, oleh karenanya musannif berkata min nahwi ada, dari semisal ada. Ya. Wa minhum man yu'il, di antara mereka ada juga yang mengilal. Saya qul, sehingga dikatakan ma'diyun. Ya, dikatakan ma'diyun. Di situ ada tambahan catatan yang nomor 2, wa min al-ilal qaulu syair, di antara contoh ilal ucapan penyair, laqad 'alimat 'irsi mulaikatu annani ana laitu ma'diyan 'alayhi wa 'adiya. Min ma'di asluhu ma'duun, qulibatil wawu athaniyan hamlan 'ala fi'lihi 'adi wa 'adiya litatarufi ba'da kasra fa sarat ma'duwiyyun fajtama'atil wawu wal ya fa qulibatil wawu ya'an wa udghimata wa kusiratid dal limunasabati al ya. Insyaallah jelas. Ya. Ghaza juga ya, maghzuun, ta'a, mad'uun. Ya. Fa in kana al-wawiyyu ala fa'ila, adapun kalau lamul maf'ulnya adalah wawu yang mana fi'il madhinya di atas fa'ila, fa sahih al-i'lal, maka yang lebih sahih atau yang benar adalah i'lal. Contoh mardiyun, dari radiya, min radiya. Ya. Qawiyah juga misalnya itu. Qawiyah. Maqwiyun. Silakan dikiaskan. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa tashih qalilan. Tashih itu sedikit. Contoh marduwin. InsyaAllah ini jelas ya. Ya, kemudian kadzaka dhu wajhayni jal fu'ulu min dil wawi lama jam'in lama jam'inau fardin ya'in. kada kada wajhain jal fu'ul min dil wawi lam jam'in aw fardin ya'in. Ya, maknanya demikian pula fu'ul datang dengan dua sisi, yakni boleh tashih dan i'lal dari yang huruf illahnya wawu, yang mana wawu datang sebagai lam jamak atau lam mufrad, ya'in ya yadhhar atau yabdu, sifat dari fard. Idza buniya ismun ala fu'ulin fa in kana jam'an wa kanat lamuhu wawan jaza fihi wajhan. Apabila satu isim dibentuk di atas wazan fu'ul, maka apabila isim tersebut jamak sedangkan lamnya adalah wawu, maka boleh pada isim tersebut dengan dua sisi. At-tashih, tashih menetapkan wawunya. Dan yang kedua i'lal, contoh usayyin dan duliyin pada bentuk jamak dari asan dan dalwun. Kemudian ubuwun, nujuwun pada bentuk jamak dari abin wa najwin. Wal i'lalu ajwadu min at-tashih fil jam', dan i'lal lebih bagus pada tashih daripada i'lal lebih bagus daripada tashih pada jamak. Ada catatan kaki nomor 2, kita baca dengan cepat. Amma usiyun fa aslul asil, adapun usi maka asal dari asalnya adalah usuwun bi dhammil 'aini wa sad, dengan dhamma 'ain dan sad. Faqulibatil wawul mutafarrifatu ya'an takhallusan min thiqal ijtima'i wawaini fi akhiril kalimati ma'a dhammatin qablaha. Kemudian wawu yang ada di ujung diganti menjadi ya untuk melepaskan dari beratnya perkumpulan dua wawu di akhir kata setelah dhammah sebelum keduanya, atau bersama dengan dhammah sebelum keduanya. Fasara maka jadilah usuyun. Thumma ijtama'atil wawu wal ya'u wa subiqat ihdahuma bisukun. Kemudian berkumpul di situ wawu dan ya, dan salah satunya didahului oleh sukun. Faqulibatil wawu ya'an, kemudian wawu diganti menjadi ya, sehingga jadilah usuyun bi dhammataini wa ya'in musyaddada, dengan dua dhammah dan ya yang bertasydid. Faqulibat dhammatu shadi kasratan litanasubil ya, kemudian diganti dhammah pada shad menjadi kasrah untuk menyesuaikan dengan ya, sehingga jadilah usuyun. Tsumma yajuzu laka an taqliba dhammatal 'aini kasratan litanasubi, kemudian boleh pula bagimu untuk membalik dhammah pada 'ainnya pada usy menjadi kasrah untuk menyesuaikan dengan kasrah pada suad, sehingga boleh pula isyun. Wa yajuzu an tudqiha, dan boleh pula engkau menetapkan dhammahnya usyun. Wa amma duliyun, adapun duliyun asluha asalnya adalah duluun, tsumma duluyun, tsumma duliyun. Penjelasannya kama sabak, sebagaimana telah lewat pada usyun. Wa amma abu adapun abu fa zahir, maka itu jelas. Wa amma nuju adapun nuju fa yajuzu an yakuna bil jim ala annahu jam'u najwin, boleh dengan jim sebagai bentuk jamak dari naju. Wa huwa sahabul ladzi ahraqa ma'ah, yaitu awan yang menuangkan airnya. Wa yajuzu an yakuna bil ha'il muhmalati ala annahu jam'u nahwin, boleh pula dengan ha tanpa titik sebagai jamak dari nahu bi ma'na al jiha, dengan ma'na arah. Wa qad haka sibawaihi, dan sibawaihi telah menghikayatkan. Innakum latatiruna fi nuhuwin kathira, sungguh kalian ya berjalan di arah-arah yang banyak. Ya ini maknanya innakum latasiruna fi anhain wa jihatin kathiratin mukhtalifatin. Ya wal i'lalu ajwadu min at-tashih fil jam'i, i'lal lebih bagus ya daripada tashih pada bentuk jamak. Ya, catatan yang nomor 3 juga kita baca ya. Zahiru ibarat an-nazim at-taswiyah, yang tampak dari ungkapan an-nazim Ibnu Malik menyamakan antara jamak dan mufrad dalam hal bolehnya dua sisi pada masing-masing dari keduanya. Walihada badara syarikhu bibayani al-farq, bibayani al-farqi bain al-fardi bain al-mufradi wal-jam'i. Oleh karenanya pensyarah bersegera menjelaskan perbedaan antara yang mufrad dengan jamak. Wa qad qala Ibnu Malik nafsuhu fi kitabi al-kafiyah al-syafi'i, Ibnu Malik sendiri berkata dalam kitabnya al-kafiyah wa syafi'i alladhi ikhtusara minhu al-alfiyah, yang diringkas dari al-alfiyah ini. Wa rajjihil i'lala fil jam'i wa fi mufradin at-tashihu awla ma kufi, dan rajihkanlah i'lal pada jamak dan pada mufrad at-tashih adalah yang lebih utama untuk diikuti. Hadza inilah wa lam yadhkurin nadhim wa la syarih syarta jawazi al-wajhaini fi fu'ul, dan an-nazim juga pensyarah tidak menyebutkan syarat bolehnya dua sisi pada fu'ul. Wa syaratu, dan syaratnya alla yakuna fi'luhu min babi qawiyya, agar fi'ilnya tidak masuk pada bab qawiyya. Fa'ingkan al-fi'lu min babi qawiyya, adapun kalau fi'ilnya pada bab qawiyya wajaba fihi al-i'lal, maka wajib padanya i'lal. Kita kembali ke syarah. Wa'ingkana mufradan jaza fihi wajhan, adapun kalau fu'ul mufrad, maka boleh padanya dua sisi, al-i'lal wa tashih. Wa tashih ajwa, dan tashih lebih apa, bagus. Contoh, ya ala uluwan, ya ala uluwan. Kalau di i'lal jadi uliyan ya, wa atau iliyan, ata utuwan, utiyan atau itiyan. Wa yaqillu al-i'lal, dan sedikit i'lal. Nahu qasa qisiyan ay qaswah, maknanya qaswah. Kemudian bait terakhir dari pembahasan i'lal ini, ataupun an-naql, wa sya'a nahu nuyamin fi nuwamin wa nahu nuyamin syududuhu numi, dan menyebar contoh nuyam pada nuwam, dan wa nahu adapun contoh nuyam kesyadannya itu dinisbahkan kepadanya. Syarahnya, idza kana fu'alun jam'an lima 'ainuhu wawun, apabila fu'al datang sebagai jamak dari yang ainnya wawu, maka jaza tashihuhu wa ilaluh, boleh ditashih, boleh pula di'ilal wawunya. In lam yakun qabla lamih alif, selama sebelum lamnya ya bukan huruf alif, selama bukan lam, selama sebelum lamul kalimahnya bukan huruf alif. Ditambahkan di situ syarat berikutnya oleh al-muallif di situ, bi syaratin lam yadhkurah, bersama syarat yang belum disebutkan oleh keduanya. Wa huwa an la yakuna mu'tallal lam, yaitu agar lamnya bukan huruf illah. Contoh syawin wa syuwa. Kalau lamul kalimahnya huruf illah, la yajuzu illa i'lalu, tidak boleh kecuali i'lal saja. Karahata litawali al-i'lal, karena tidak disukainya berturut-turut i'lal. Kita kembali ke syarah, ka qaulika fi jami' shaim, seperti jamakmu pada bentuk jamak dari shaim, suwam, suyam, dan pada bentuk jamak dari naim, nuwam, nuyam. Fa in kana qabla lami alifun wajib tashih, adapun kalau sebelum lamnya ada alif maka wajib ditashih. Wal i'lalu syadz, dan i'lal syadz disebutkan oleh Ibnu Tulun. Ya, kenapa kalau sebelum lamnya tidak ada alif boleh di'lal suwam suyam, karena di situ ainul kalimahnya dekat dengan akhir. Adapun kalau sebelum lamnya ada alif maka jauh ainul kalimah dengan akhir, sehingga tidak di'lal. Wal i'lalu syadz nahu suwam nuwam. Wa min al i'lal, dan termasuk i'lal adalah ucapan penyair, fa ma araqqa nuyama illa kalamuha, tidaklah membikin hilang kantuk orang-orang yang tidur kecuali ucapannya wanita itu. Yani ayat bait sebelumnya, ala taraqatna mayyatu binatu mundiri. Ya, tidakkah mayyah ibnatu mundir datang kepada kami di malam hari. Fama araqqa nuyama illa kalamuha. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.